Alhamdulillah, baru saja kita mendengar tentang keutamaan memuliakan masjid dan mengagungkan masjid. Tiada lain adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita di majelis yang mulia ini, di tempat yang paling dicintai oleh Allah, memuji makhluk yang paling dicintai oleh Allah, agar kita pun menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal Alamin. Bagaimana keutamaan kita membersihkan masjid, memakmurkan masjid, yang insya Allah menjadi amalan yang membuahkan kedekatan kita dengan Allah dan kepada Nabi-Nya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengannya sunnah untuk kita memperhatikan kebersihan masjid. Hingga dalam sebagian athar diriwayatkan bahwa kotoran masjid itu kalau diambil adalah mahar lihuril ain. Niku mahari bidadari teng swarga. Mek gak ketok bidadarine. Mek ketok niki jangan lagi sing jenenge sampah, sak karpet-karpete ya disikat kabeh. Saking kepengine bidadari. Bidadari di surga itu indah. Kata Imam Syafi'i, istimbatan min hadithi Rasulullah, lau tafalat fil bahri wal bahru malihu la asbaha min rikiha azaba. Saking cantiknya bidadari itu, maka apabila meludah bidadari itu di satu lautan, lautan asin berubah jadi tawar. Niku didone tok. Dadi panjenengan sing rada ireng-irenge diababi putih kabeh maring. Keutamaan kita membersihkan masjid ini banyak. Salah satunya Ummul Mahjan tadi. Sampai didatangi kuburnya oleh Rasulullah, sampai disolati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian ulama mengatakan makan minum di masjid niku hukumnya haram. Kenapa? Takut sampai mengotori masjid. Hingga sebagian ulama mengatakan i'tikaf di masjid niku syaratnya salah satunya adalah puasa. Hingga jangan sampai mengotori di masjid. Nah, kula elingno nggih jamaah. Kalau sampai kita rutinan masjid ke masjid, majelis taklim Riyadul Jannah, majelis taklim Ar-Ridwan, majelis taklim Nurud Dakwah, semua majelis taklim, ingat jaga kehormatan masjid. Ojo terus dikotori. Setelah kita pulang, kadang-kadang masya Allah bekas-bekas roti kececeran, ini ku haram hukume. Maka itu kita perhatikan hal ini, jangan dianggap biasa. Kita punya saku, habis makan minum kita masukkan ke saku. Jangan sampai kita buang di masjid. Hati-hati. Karena sebagaimana dikatakan, kalau membersihkan masjid mempunyai keutamaan yang besar, apalagi na'udzubillah mengotori masjid mempunyai dosa yang sangat besar di mata Allah Subhanahu. Maka itu monggo, senantiasa kita masuk masjid memakmurkan majelis-majelis tersebut. Jangan lalaikan untuk kita menjaga kehormatan masjid dengan kita selalu menjaga kebersihan masjid. Bahkan Sayyidatuna Fatimatu Zahra, termasuk dari anak putri Nabi yang paling dicintai, itu punya amalan, salah satunya adalah beliau itu nyaponi masjid. Bayangno. Jadi kita jangan merasa minder, merasa tidak terhormat, merasa profesi rendah ketika kita mengambil sapu untuk menyapu masjid. Yurwaan ba'di sholihin, diriwayatkan sebagian sholihin, beliau itu punya masjid yang cukup indah. Masjid ini wapi. Anehnya, ini zaman Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, di kitab Kunuzus Sa'adatul Abadiyah disebutkan bahwa beliau ini kaya raya, tapi kalau urusan nyapu masjid beliau sendiri yang turun. Hingga dikatakan oleh seorang kaya ketika zaman itu kepada beliau, eh fulan, daripada kamu harus nyaponi masjid sendiri, bersihi masjid sendiri, mending tokno duitmu piro sih, paling 1 juta sakulan untuk kebersihan, daripada kau sendiri yang harus turun membersihkan masjid tersebut. Kemudian beliau berkata, oh tidak, saya niat bangun masjid untuk niat jadi tukang sabun di masjid. Lu, niat saya jadi bangun masjid itu bukan bangga-banggaan, saya niat memang tukang sabun di masjid karena keutamaan ummah jan yang telah disebutkan tadi. Kemudian beliau berkata, dan ada kemungkinan mugi-mugi bekasi wonten tiang alim wali min aulia illah waktu sujud kemudian tertempel dahinya dengan turab atau kotoran tersebut yang saya bersihkan, berarti saya menyentuh bekas sujudnya wali min aulia illah. Kemungkinan saya mendapatkan yang tersebut, dan itu keutamaan yang cukup besar di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan malu, kalau kita sudah ke masjid, kita lihat ada kotoran, ambil lebok nonang gini kesa. Senantiasa seperti itu, lihat ada kotoran kiri, silingi-lingi niki, mahari bidadari. Nih. Jadi, nek tambah ake, bidadari ini tambah ake. Nih. Lek perlu nggak potong sampah nang masjid kon. Kemuliaan itu dibuktikan bahwa Rasulullah sendiri pun yang mensolati jenazah tersebut. Masya Allah. Orang sholat jenazah itu kadang-kadang yang sholat mendapat keuntungan dari yang disolati, kadang-kadang yang disolati mengambil keuntungan dari yang sholat. Makanya sholat jenazah ini baik. Saya kasih beberapa hal dari keutamaan yang disampaikan Rasulullah. Makanya di antara kita ini, kalau ada di antara kita ini ingin mendapat keutamaan tersebut, tulis wasiat. Wasiat itu sunnahnya bukan kalau usia sudah 50 tahun. Sunnah kita tiap malam menulis wasiat. Seminggu sekali diperbarui. Salah satu wasiat kita tulis, apabila saya meninggal dunia, saya meminta untuk yang mensolati jenazah saya adalah Kiai Fulan. Kemudian yang memandikan jenazah saya adalah Ustadz Fulan. Saya minta untuk disolati di Masjid Al-Ansor. Kemudian nanti saya minta dikubur di sebelah Fulan, di Masjid Fulan, di sebelah pekuburan Fulan. Itu tulis. Niku sunnah, letakkan di bawah bantal. Nek gak di bawah ranjang, wis simpenan di kono. Sebulan sekali ditelon. Khususnya ono utang-utang tambahan niku tak tulis ono. Pokoke ojo sing nulis wasiat, tolong lek aku duwe utang Habib Jamal sing ngon bayar. Batal wasiat ini. Sebab kula mboten nampi. Saya tidak mengatakan gobil tu kalau tolak mentah-mentah niku nggih. Tulis. Nanti ada namanya wasi. Wasi itu orang yang diwasiati untuk ngurus anak-anaknya. Kalau apa saya meninggal, saya minta kepada saudara Fulan, saudara saya Fulan, atau Ustadz Fulan yang memandang urusan anak-anak dan istri saya dari pekerjaan yang saya miliki. Ini ku sunnah. Tulis. Gak harus ketika usia sudah 60 tahun nulis wasiat, ini ku keliru. Tulis wasiat ketika kita masih santri seperti ini. Tulis. Sampai saya meninggal, saya minta Habib Fulan nanti yang mensolati jenazah saya. Tulis. Nanti kalau ditemukan meninggal, sampaikan kepada Habib itu, sampaikan kepada kiai, ini ada orang satu meninggal di Mergan, wasiatnya minta panjenengan yang imami. Repot ati nolak iku wong. Ga enak kiai ini, waduh, kula wonten undangan, ga iso lho kiai, wasiat lho niki kiai. Dan ini sing undang sampean lah mboten wasiat ta niku nggih. Lah niki wasiat. Niku insyaallah tahun ngarep nggih, iso tapi lek niki tahun ngarep sing ndi sing mati maning kok nggih. Kemudian itu wasiat sunnah. Loh, kalau sudah dikatakan yang mensolati kanjeng Nabi Muhammad, insya Allah akan kelak mendapat syafaat beliau. Begitu pula kalau yang mensolati orang-orang yang dicintai Nabi Muhammad. Siapa yang di hati kita merasa ini orang dicintai Rasulullah, tulisan wasiatnya. Saya tulis wasiat saya kalau sampai saya meninggal dunia, sholat jenazah dan lain-lain, tulis semuanya. Ini sunnah. Karena apa? Saya sampaikan keutamaan tadi dua hal. kadang yang sholat mendapat manfaat dari yang disolati, kadang yang disolati mendapat manfaat dari yang sholat. Dua-duanya saya beri contoh. Yang pertama, sebagaimana disampaikan tadi, adalah kalau kita mensolati, kalau kita meninggal kita disolati. Seperti tadi Ummu Mahjan. Kalau apabila Rasulullah yang mensolati akan mendapat syafaat. Ada riwayat di zaman Habib Ali bin Muhammad bin Syahabuddin. Ada seorang yang meninggal dunia dikubur. Ketika itu disolati jenazah di Jabana. Suatu tempat masjid jenenge Jabana nih. Ketika imam itu sholat, Allahu Akbar, para makmum ikut sholat di belakangnya. Akan tetapi, apa yang rame ini? Engkau berkata nih, wasiat kulo cok bagi saat durungin entek pengajian. Nih, nanti dulu berhentikan. Kemudian beliau itu disolati jenazah tersebut. Setelah sholat jenazah, tengah-tengah sholat tadi itu ada orang beberapa yang gak dikenal ikut sholat. Beliau meninggal, disolati. Setelah disolati pulang imam tadi itu, sampai di rumahnya mimpi. Mimpi ketemu dengan orang yang disolati atau meninggal. Ditanya, kaifa ajiduk, bagaimana aku dapati kau? Ya apa, enak gak? Kemudian beliau berkata, alhamdulillah, berkati sholati panjenengan sedoyo, Allah ngampuni dosa-dosa saya semuanya. Alhamdulillah. Terus niki imame GR. Berarti gara-gara kula niki boten. Duduk gara-gara sampean niki aku. Loh, terus gara-gara siapa? Gara-gara orang di belakang tadi itu loh. Orang asing yang datang tahu-tahu nyolati saya, gara-gara orang itu tadi saya diampuni dosa oleh Allah. Beliau bangun dari tidur langsung berkata kepada muridnya, golek ana mang sing sembahyang jenazah iku sapa? Oh iku wong Badui. Teko gunung, mbrongkal pojok ngono lho nggih. Panggil, saya mau ketemu. Iku dungane apa? Iku selawate apa niku? Kok bisa menjadi sebab diampuni dosanya? Dicari, ketemu. Dipanggil, ditemukan sama imamnya tadi. Dibilang, sampean siapa? Datang untuk apa? Apa yang kau baca tadi? Jawabannya, saya datang dari gunung ke kota Tarim untuk saya beli hajat belanja. Kemudian pas saya itu mau belanja, tak delok pasare sepi, nang di sholat jenazah kabeh. Terpaksa kula melok sholat jenazah. Ketika mau sholat bingung, iki opo ruku, opo sujute. Sholat jenazah caranya gimana nggak tahu. Terus, lah doanya apa saya enggak tahu. Wis, kolem-kolem ae wis. Melok takbir, takbir. Wis ngono ae wis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di tengah-tengahnya tadi bingung, donga apa iki? Tapi dia ini orang yang loman, orang yang hatinya bersih. Allah tahu kebersihan hatinya dan luhurnya niatnya. Hingga dalam waktu dia itu doa, ketika takbir bingung tuh ngopo iki wis ngene ae Gusti Allah dijak ngomong Gusti Allah niki lak tamune panjenengan nek tamuku sumpah tak blekno kambing mbek aku wong loman wong gunung lek biasane ngoten to seneng ambek tamu nek tamuku tak blekno kambing napa meneh niki tamune panjenengan wis mesti akan kau jamu dengan jamuan yang lebih mulia dari jamuanku. Berarti Gusti Allah ditantang. Sampai aja melo-melo enggak ngono. Dikewampleng malaikat kon. Kemudian subhanallah Gusti Allah ketika dikatakan seperti itu, laqad ghafirtu lahu. Aku ampuni semua dosa-dosanya. Masya Allah, berkati sinten? Orang yang bersih hatinya, sholat jenazah, jenazahnya pun diampuni dosanya oleh Allah subhanahu. Lah niki, pertama, orang soleh apabila mensolati jenazah kita, kita akan mendapat ampunan oleh Allah, bahkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya, kalau orang yang meninggal, orang yang soleh, yang mensolati pun akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana diampuni orang yang meninggal tersebut. Niki wonten riwayat, persis seperti tadi, ada orang ke pasar, beli daging. Setelah beli daging mau pulang, ini zaman Habib Ali Habsyi. Mau pulang, waktu mau pulang dilihat orang-orang kumpul di masjid nyolati jenazah. Pikir wis daripada mulai melok ae sembahyang jenazah. Ketika itu ikut sholat, Allahu Akbar. Nih iki ngerti carane sembahyang. Setelah selesai, assalamualaikum, assalamualaikum. Lupa waktu sholat tadi itu dia beli daging itu dibungkus dilebokno kesake. Sholat. Dagingnya tadi itu daging yang suci, enggak apa-apa dibawa sholat. Setelah salam pulang. Kemudian pulang sampai di rumah diberikan istrinya. Masakan bengi iki. Digoreng. 3 jam gak mateng-mateng. Terus bingung. Niki daging sudah digoreng berjam-jam kok gak mateng-mateng. Akhirnya dikatakan bawa sini mana dagingnya? Iya mentah. Kemudian dibawa ke Hepali Habsyi. Kula niki heran. Napa? Tadi saya itu beli daging. Kemudian saya goreng sampai rumah enggak mateng-mateng, mentah terus. Ya aneh nih, Habib. Beliau senyum dan berkata, tadi kau ikut sholat jenazahnya Habib Fulan? Iya. Tadi saya mendengar malaikat berkata bahwa Allah berfirman, barang siapa yang mensolati jenazah orang soleh ini, aku haramkan untuk jasadnya disentuh api neraka. Maka ketika itu jangan khawatir. Bukan cuma daging yang sampean beli, sak dagingmu bak bakalane iso disentuh api neraka ni Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, niku berkati napa nyolati jenazah wong saleh. Makane ono kiai, ada satu ulama para habaib meninggal ikut salat dengan harapan insya Allah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu. Kita yang salat mendapat ampunan, yang disolati pula mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lah niki monggo, ayo saya ingatkan tadi, tulis wasiat di panjenengan. Enggak apa-apa, itu sunnah hukumnya. Enggak harus kalau mau meninggal. Yang diantara kita enggak tahu kapan kita mau meninggal. Maka itu tulis wasiat tersebut sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga Allah menjadikan majelis ini majelis yang penuh berkah. Mendapat ilmu yang manfaat. Mendekatkan kita dengan Allah dan Rasulnya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi panjang umur untuk para ulama kita, para petinggi kita, para umara, para pejabat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaannya kepada kita semua, khususnya majelis taklim wal maulid ar-ridwan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi ridha kepada mereka semua fid dunya wal akhirah dengan wasitah dan perantara kemuliaan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman wa la matruda wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.